Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam amma ba'du. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan dibukakan olehnya kesempatan untuk kita bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah usaha yang terbaik bagi seorang hamba dan menghasilkan laba yang paling besar di dalam hidup. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita keistiqomahan dalam ketaatan kepadanya. Allahumma amin. Allahumma amin. Kita masuk barakallahu fikum kepada pembahasan fawaid adz-dzikr yang disebutkan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, dan kita telah memasuki nomor atau poin atau faedah yang ke-45. Kita melangsungkan ke faedah yang ke-46. Kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, anna fil qalbi qaswatan. Sungguh di dalam hati ada sifat keras, qaswa. Anna fil qalbi qaswatan, bahwa di dalam hati ada qaswah, sifat keras, bertabiat keras. La yudhibuha illa dhikrullahi ta'ala. Tidak ada yang akan meleburnya kekerasan itu. Tidak ada yang akan mencairkannya yang keras itu kecuali zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayambaghi lil 'abdi ayyudawi qaswata qalbihi bidzikrillah taala. Maka seharusnya bagi seorang hamba untuk mengobati kekerasan hatinya itu dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakara Hammad bin Zaid anil Ma'alli bin Ziyad anna rajulan qala lil Hasani. Telah disebutkan oleh Hammad bin Zaid dari Ma'alla ibn Ziyad bahwa seseorang berkata kepada Al-Hasan, Al-Hasanul Basri, ya Aba Sa'id, ashku ilaika qaswata qalbi. Wahai Abu Sa'id, aku mengeluhkan kepadamu tentang kerasnya hatiku, membatunya hatiku. Apa jawaban Al-Hasan Al-Basri rahimahullah? Qala adzibhu bidzikri. Maka cairkanlah, lelehkanlah kekerasan hati itu bidzikri dengan berzikir kepada Allah. Kata beliau, wa hadza li'anna al-qalba kullama ishtaddat bihi al-ghaflatu ishtaddat bihi al-qaswatu. Beliau menyebutkan sebuah pelajaran yang itu akan menjurus kepada kekerasan hati. Kata beliau, karena hati kapan saja mengeras atau semakin tambah kelalaian, kullama ishtaddat bihil ghaflatu, kelalaian pada diri seseorang bertambah, semakin kuat, semakin keras kelalaian dia kepada Allah Azza wa Jal, ishtaddat bihil qaswatu, akan bertambah keras juga kekerasan hati itu. Membatunya hati itu akan bertambah, ishtaddat bihil qaswa. Kata beliau, karena hati kapan saja bertambah kelalaian, maka bertambah pula, semakin keras pula kekerasan hati itu. Fa idza dzakarallaha ta'ala dzabat tilqal qaswatu. Maka apabila dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mencairlah, melelehlah kekerasan itu. Kama yadhubur rasasu finnar, sebagaimana akan mencairnya, melelehnya tembaga di atas api. Kata beliau, fama udhibat qaswatul qulubi bimithli dhikrillahi azza wa jalla. Maka tidak ada yang akan melelehkan kekerasan hati itu seperti zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Jadi tidak ada yang akan melelehkan dan mencairkan kekerasan hati itu kecuali zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh semuanya telah lewat bahwa termasuk dari penyebab kerasnya hati adalah ma'asi, kemaksiatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Maka untuk melelehkan kekerasan hati dan kekasarannya itu, ya istighfar, meminta ampun kepada Allah Azza wa Jalla, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Istighfar adalah zikir kepada Allah Jalla Jalaluh, melaksanakan ketaatan di belakang konsekuensi istighfar itu juga merupakan zikrullah Subhanahu wa ta'ala, kebaikan yang kita lakukan setelah melakukan kesalahan, maka itu akan menghapuskannya, berarti akan mencairkan kekerasan hati disebabkan karena dosa dan kemaksiatan. Di sini disebutkan oleh beliau rahimahullahu ta'ala, termasuk dari hal yang akan mengeraskan hati adalah ghaflah, sikap kelalaian kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah disebutkan oleh beliau di depan bahwa tidak ada satu pun dari Bani Adam itu kecuali setan akan bisa masuk padanya. Kecuali barakallahu fikum, setan akan bisa masuk padanya. Dan masuknya setan kepada setiap Bani Adam melalui tiga pintu. Pintu yang pertama adalah al-ghaflatu, yang disebutkan oleh beliau sikap lalai. Yang kedua adalah al-ghadabu, sifat emosional yang ada pada diri kita, marah. Barakallahu fikum. Ya tentu marah yang dimaksud adalah keluar dari batas. Kalau marah dalam hal berada dalam koridor syariat, bahkan dituntut barakallahu fikum. Maka al-ghadabu termasuk salah satu dari pintu yang darinya setan akan masuk pada diri seseorang. Coba kalau seseorang sudah marah, lalu tidak bisa menjaga marahnya dengan adab. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyuruh untuk diam. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyuruh untuk duduk apabila berdiri. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyuruh untuk kemudian berbaring apabila duduk. Tuntunan-tuntunan di saat emosional atau marah itu datang. Kalau keluar dari tuntunan barakallahu fikum, marah bahaya yang akan terjadi. Lisan tidak akan pernah diam. Dengan berbagai macam kata-kata akan keluar barakallahu fikum disebabkan karena marah tersebut. Maka di saat seseorang dalam kisah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam, "Ausini, berikan buatku nasihat." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La taghdab, jangan anda marah." Dia mencoba mungkin ada wasiat yang lain selain kalimat ini. "Fa'ausini, wasiatkan saya ya Rasulullah." Rasulullah mengatakan, "La taghdab." Ketiga kalinya barakallahu fikum dia meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, "La taghdab." Menunjukkan ini adalah persoalan besar barakallahu fikum. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada umatnya, "Laisa syadidu bisur'ati." Bukan yang namanya orang kuat itu adalah orang yang bisa menggulat, bisa membanting, bisa mengalahkan ini, bisa menidurkan itu, bisa memingsankan ini dan itu. Namun yang dikatakan orang kuat itu, "Alladhi yamliku nafsahu indal ghadabi." Orang yang bisa menahan dirinya. Ini berat. Menahan diri indal ghadabi, ketika marah. Berat barakallahu fikum. Dan sedikit orang yang lulus di dalamnya. Artinya bahwa sedikit orang yang kuat dalam pandangan agama, dalam pandangan risalah, orang yang kuat itu adalah sedikit. Alladhi yamliku nafsahu indal ghadabi. Orang yang mampu menahan diri di saat barakallahu fikum marah. Yang ketiga, yang akan darinya pintu masuk kepada setiap bani Adam adalah asyahwatu, syahwat. Maka beliau mengingatkan kapan saja ghaflah, kelalaian itu bertambah, maka bertambah keras pula kekerasan hati seseorang. Tidak ada yang akan menghilangkannya. Tidak ada yang akan mencairkannya batu itu. Tidak ada yang akan melelehkannya daripada zikrullah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau menyebutkan as-sabi'atu wal arba'un. Faedah yang ke-47. Anna dzikra shifaul qalbi wa dawa'uhu. Bahwa zikir itu merupakan obat. Shifa merupakan obat terhadap al-qalb, ya hati, wa dawa'uhu sama, penyembuh. Shifa penyembuh terhadap hati dan juga obatnya. Wal ghaflatu maraduhu. kelalaian itu merupakan penyakit hati. Allahu Akbar. Al-ghaflatu wal-ghaflatu maraduhu. Fal-qulubu maridhatun. Wasyifa'uha wa dawa'uha fi dzikrillahi ta'ala. Kata beliau, hati-hati itu maridah. Banyak penyakit. Marid. Sakit barakallahu fikum. Maka penyembuhnya dan obatnya ada di dalam zikrullah ta'ala. Ada di dalam zikrullah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Jadi, disinilah letaknya kita benar-benar menyadari bahwa majalis Ahlus Sunnati wal Jamaah adalah majalisul zikr. Majlis-majlis ilmu itu adalah majlis zikr. Barakallahu fikum. Maka termasuk dari faedah besar majlis zikr adalah syifa. Menjadi penyembuh. Dan menjadi obat barakallahu fikum terhadap hati kita. Coba antum tanya asatidah yang pernah duduk di sisi para ulama. Pernah bermulazamah. Dia akan menceritakan atau memberitahukan memang benar-benar obat. Majlis zikir itu barakallahu fikum. Terlebih di saat alim itu menitipkan wejangan-wejangan dan nasihat. Terkadang kita menganggap kita menemukan obat-obat yang sedang menimpa kita. Padahal dia tidak tahu. Dia melepaskan, menitipkan sebuah nasihat. Ternyata nasihat itu terkait dengan apa yang sedang kita hadapi. Benar-benar obat barakallahu fikum. Kita menemukan rahimani wa rahimakumullah obatnya. Padahal dia tidak pernah mengetahui dan kita juga tidak pernah bercerita pada dirinya. Tetapi dengan pesan-pesan dan wejangan-wejangan titipan-titipan nasihat itu. Benar-benar majlis zikir itu menjadi obat barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya tentu. Di samping majlis zikir ada majlis ilmu itu obat terhadap kejahilan dan kebodohan kita. Maka ternyata majlis zikir itu menjadi obat terhadap penyakit-penyakit yang ada di dalam hati kita. Barakallahu fikum. Karena kelalaian itu adalah penyakit. Penyembuhnya dan obatnya ada di dalam zikrullah. Qala Maqhul. Maqhul berkata, zikrullahi ta'ala shifa'un. Wa zikrun nasi da'un. Ingat kepada Allah Azza wa Jalla, berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itu adalah obat. Dan mengingat annas manusia itu da. Sebuah penyakit barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jadi ucapan Maqhul rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Berarti dimanapun kita berada. Dalam kondisi apapun dan bagaimanapun. Kita tidak boleh lepas dari Allah subhanahu wa ta'ala. Berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Ya. Wa zikrun nasi da. Mengingat-ingat manusia itu adalah da. Racun. Barakallahu fikum penyakit. Rahimani wa rahimakumullah. Wa dhakara al-bayhaqi. An maqhul marfu'an wa mursala. Zikratuhu shifaha wa afaha. Fa idza ghafalat anhu intakasat. Disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi dari maqhul, marfu, secara marfu atau mursal, ada yang terjatuh dari ucapan Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, tidak bisa dibaca atau tidak ditulis. Zikratuhu, maka zikirnya hati itu mengingat Allah subhanahu wa ta'ala sebagai penyembuh dan obat. Maka kapan saja hati itu ghafalat, lalai dari Allah subhanahu wa ta'ala, intakasat, maka dia akan balik ke belakang, mundur. Barakallahu fikum. Kama qila, sebagaimana dikatakan, idza maridna tadawaina bidzikrikum. Kalau kami sakit, kami mengobatinya dengan mengingat kalian. Wallahu alam, apakah istrinya yang dimaksud, apa temannya yang dimaksud, apa barakallahu fikum, maaf-maaf, ya teman hubungannya yang dimaksud. Idza maridna tadawaina bidzikrikum fanatrukud dzikra ahyanan fanantakisu. Lalu kami terkadang lupa zikir kepada Allah. Kami terjatuh, barakallahu fikum. Ya. Fanantakis. Kita ke belakang, balik. Artinya ada ternyata sebuah upah yang diperoleh oleh seseorang yang lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya mundur ke belakang, semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh. Maka barakallahu fikum, ini adalah pelajaran. Ternyata zikrullah azza wa jalla merupakan obat penyembuh pada hati kita, dan juga menjadi obat, barakallahu fikum. Kita langsungkan ats-tsaminatu wal arba'un, yang ke-48. Inna dzikra aslu muwalatillahi azza wa jalla wa ra'suha. Zikir kepada Allah itu merupakan dasar kewalian Allah azza wa jalla, dan merupakan kepalanya, ai puncaknya. Wal ghaflatu aslu muadatihi wa ra'suha. Lalai kepada Allah Azza wa Jalla adalah dasar kebencian, permusuhan, ketidaksukaan Allah, dan waraksuha menjadi kepalanya. Dasar kebencian Allah Azza wa Jalla. Fa innal abda la yazalu yadhkuru rabbahu azza wa jalla hatta yuhibbahu fayuwali. Seorang hamba terus menerus berzikir kepada Rabb sehingga dia, Allah, mencintainya, lalu menolongnya, membantunya, fayuwali. Wa la yazalu yaghfulu anhu hatta yubghidahu fayu'adi. Dan seseorang hamba terus menerus dalam kelalaian kepada Allah subhanahu wa ta'ala sehingga Allah marah kepadanya dan Allah subhanahu wa ta'ala membencinya. Qala al-Auza'i, al-Auza'i rahimahullah mengatakan, qala Hassan bin Atiyah, ma'ada abdun rabbahu bishay'in ashaddu alaih. Ashaddu alaih min ayyakraha dhikrahu au man yadhkuruhu. Kata Hasan bin Atiyah, tiadalah hamba memusuhi Rabb dengan sesuatu yang lebih besar, yang lebih parah daripada dia benci untuk zikir kepada Allah atau membenci orang yang berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada bentuk permusuhan hamba yang paling asyad, yang paling keras daripada benci zikir kepada Allah Azza wa Jal atau membenci orang yang berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sini barakallahu fikum, siapapun yang sudah berada dalam kelurusan zikirnya kepada Allah, baik zikir lisannya atau zikir organ-organ tubuhnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka fabusyir, bergembiralah bahwa tidak ada yang membenci engkau kecuali Allah Azza wa Jalla mengumumkan peperangan bersamanya. Man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Barang siapa yang memerangi waliku, memerangi kekasihku, memerangi orang yang aku cintai, maka aku, kata Allah Azza wa Jalla, mengumumkan peperangan bersamanya. Nah, ini tentunya barakallahu fikum, yang seperti ini mendidik kita untuk punya kesabaran yang tinggi. Terkadang kita barakallahu fikum dimusuhi bukan dengan pedang yang akan menyabet leher kita kemudian tewas, bukan. Tetapi terkadang kita dimusuhi atau seorang dimusuhi dengan tusukan kata-kata dan kalimat. Kalau barakallahu fikum dia berupaya untuk mengasah kata-kata lagi untuk kemudian melawannya, khawatir. Khawatir barakallahu fikum kalau keluar jalur, kita akan tidak dibantu dan ditolong oleh Allah Azza wa Jalla. Karena untuk kita bisa adil, apalagi tatkala emosional itu naik, wah, dia menuduh saya dusta ini, ngamuk marah untuk membalas atau menjadi adil insaf dalam membalas kata-kata itu, berat. Berat sekali. Barakallahu fikum. Maka oleh karena itu disinilah letaknya kesabaran melatih diri untuk kemudian bersabar menghadapi tusukan-tusukan kata dan kalimat itu. Walaupun mungkin terkadang menembus jantung barakallahu fikum sampai terengah-engah saking marahnya. Tapi kalau terus bertahan dengan kesabaran, insyaallah engkau tidak akan jauh dari pertolongan Allah. Akan semakin dekat bantuan dan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah telah berjanji, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi orang yang aku cintai, orang yang aku kasihi, kata Allah Azza wa Jal, maka aku akan mengumumkan peperangan bersamanya. Kalau Allah Azza wa Jalla telah mengumumkan peperangan, siapa yang akan bisa mengalahkan? Berarti kemenangan itu akan diberikan kepada hambanya yang benar-benar bersabar, bersabar, bersabar. Barakallahu fikum. Memang berat. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka disinilah letaknya faedah kita belajar. Belajar untuk mengenali diri kita. Belajar untuk mengerti kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita. Lalu kita mencoba untuk menambalnya. Berlahan-lahan merajutnya. Terus barakallahu fikum bolong lagi. Coba ditambal lagi. Nanti setelah ditambal, bolong lagi. Kembali ditambal. Usaha ini memang butuh kesabaran barakallahu fikum. Tapi semoga jatuh bangunnya kita menjadi sebuah catatan kesolehan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa kita ingin nilai-nilai keselamatan barakallahu fikum di dalam hidup ini. Coba kita langsungkan kata beliau. Fahadihil mu'adatu sababuhal ghaflatu. Permusuhan ini, kebencian ini, ketidaksukaan ini, sebabnya adalah ghaflah. Kelalaian yang ada pada diri kita. Sehingga kita menjadi orang yang dekat dengan kebencian Allah Azza wa Jalla. Nas'alullah salamatal afiyah. Wa la tazalu bil 'abd hatta yakraha dzikrallah wa yakraha wa la tazalu bil 'abdi hatta yakraha dzikrallah wa yakraha man yadhkuruhu. Kata beliau, terus sifat lalai itu berada pada hamba sampai kemudian dia tidak suka untuk Allah disebut. Zikir kepada Allah tidak senang. Dan dia tidak suka orang yang berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fahina idzin yattakhidhuhu aduwan kama takhadha adh-dhakiru waliyan. Maka di saat itulah Allah Azza wa Jalla menjadikannya sebagai lawan, sebagai musuh, sebagaimana dia Allah Azza wa Jalla menjadikan orang yang berzikir itu sebagai waliyan, yaitu wali barakallahu fikum, walinya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi kita harus memerangi sifat ghaflah, kelalaian di dalam hidup. Dan kita di saat belajar agama ini tahu hal-hal yang akan menjadikan kita lalai di dalam hidup. Kita tahu. Kapan? Setelah kita punya ilmu. Kalau dulu tidak ada itu semuanya. Semuanya hidup kita melalaikan, tapi kita merasakan paling asyik, paling masya Allah berbahagia, paling tenang, tenteram hidupnya, walaupun nongkrong di jalan, ini, itu. Tapi menganggap, karena tidak punya. Tapi ketika seseorang belajar ilmu agama, dia tahu tentang dirinya, dan dia tahu perkara-perkara yang akan mengundang kelalaian pada dirinya. Disinilah faedah ilmu untuk kita bisa berobat barakallahu fikum dan mengobati diri kita sendiri, dan untuk membantu saudara kita berobat. Rahimani wa rahimakumullah. Wattasi'atu wal arba'un, dan terakhir yang kita ambil pada malam hari ini, faedah yang ke-49. Kata beliau, annahu mastujlibat ni'amullahi azza wa jalla wastudfi'at niqamuhu bimithli dzikrillahi ta'ala. Ya, kata beliau, bahwa tidak ada yang akan mengundang nikmat-nikmat Allah dan yang akan menolak, tertolak hukuman-hukuman Allah dari zikir kepada Allah, tidak ada. Fadzikru jallabun linni'ami. Zikir adalah pengundang. Pengundang jalla, yang menyedot, ya, nikmat-nikmat Allah. Dafi'un linniqami, sebagai penolak terhadap berbagai macam hukuman-hukuman. Qala subhanahu wa ta'ala, Allah Azza wa Jalla berfirman, innallaha yadfa'u anilladhina amanu. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menolak dari orang-orang yang beriman Wa fil qira'atil ukhra, dalam bacaan yang lain, innallaha yudafi', sesungguhnya Allah membela. Fadaf'uhu wa difa'uhu anhum bihasabi quwwati imanihim wa kamali. Maka pembelaan Allah, pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala dari mereka, buat mereka sesuai dengan kekuatan iman dan kesempurnaan iman. Wa maddatul imani wa quwwatuhu bidzikrillahi ta'ala. Ingat kata beliau, kekuatan iman, maddah, bahan iman, dan kuatnya iman itu bidzikrillahi ta'ala, dengan berzikir kepada Allah. Faman kana akmala imanan wa akthara dzikran kana daf'ullahi ta'ala anhu wa difa'uhu a'zam. Barang siapa yang imannya sempurna dan banyak berzikir, maka pembelaan Allah, pertolongan Allah buatnya akan lebih besar lagi. Wa man naqasa naqasa dzikran bidzikri. Berkurang, ya berkurang pula pertolongan dan bantuan. Wa nisyanan binisyanin. Kalau sampai lupa, maka terlupakanlah dia untuk ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman, wa idh ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Dan ingat, di saat Rabb kalian telah memberitahukan, telah mengumumkan, jika kalian bersyukur, niscaya aku atau kami akan benar-benar menambah buat kalian. Wa dzikru ra'su syukri kama taqaddama. Syukur itu, zikir merupakan kepalanya syukur, sebagaimana yang telah lewat. Wa syukru jallabun ni'ami wa mujibun lil mazidi. Allahu Akbar. Syukur yang menjadi zikir menjadi ra'su syukur, sekarang syukur merupakan pengundang nikmat-nikmat dan sebagai penyebab bertambahnya nikmat itu. Qala ba'du salafi rahmatullah alaih, kata beliau sebagai penutup, berkata ulama ussalaf rahimahullahu ta'ala, ma akbahal ghaflata an dzikri man la yaghfulu an dzikrika. Betapa jeleknya kelalaian, lalai dari mengingat zat yang tidak pernah lalai dari mengingatmu. Ya, betapa jeleknya, betapa jelek kelalaian dari zikir, lalai dari berzikir terhadap zat yang tidak pernah lalai dari mengingatmu, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah kelalaian yang sangat-sangat besar. Barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, kita harus memperlihatkan diri, mempertahankan kondisi ini. Kondisi yang kita gampang dan mudah untuk berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Adanya teman yang baik, adanya anak-anak kita yang soleh dan solehat, itu semuanya sebagai pengundang zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kondisi yang seperti ini harus kita pertahankan. Barakallahu fikum. Maka termasuk dalam mempertahankannya, kita memberikan perlindungan terhadap kondisi ini. Barakallahu fikum. dari siapapun yang akan merusaknya rahimani wa rahimakumullah. Maka kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk terus menganugerahkan kita keistiqomahan fi ta'atihi, dalam ketaatannya dimanapun kita berada, dan menjadikan lingkungan ini berberkah dengan ketaatan kepadanya. Allahumma amin, Allahumma amin. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.